Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pengerusi Masjid Ibnu Salam, muslimin muslimat, puan dan tuan, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Abdul Samad LCMA, LC itu LC lesen artinya. Artinya saya ni driver yang sudah dapat lesen. LC dari bahasa Perancis lison artinya ijazah. Ijazah yujizu ijazah. Al-Azhar beri ijazah. MA Master of Art dari Maghribi. Sebetulnya tak perlu ditulis Abdul Somad saja cukup. Ustaz Abdul Somad cukup. Tapi di tempat saya, bila kita beli newspaper, tengok di muka surat terakhir, laman terakhir, itu banyak ustaz-ustaz. Tapi dia jual tongkat Ali. Dia lupa kuat. Jadi untuk bezakan mana ustaz jual minyak lintah, mana yang ustaz mengajar, itu maka saya buat LCMA. Supaya orang jangan salah telefon. Boleh faham? Jangan nanti ya ini takabur ni, sombong. Nah, saya jelaskan sebab tadi tuan minta saya jelaskan apa makna LC. Yang sudah jelas tak perlu dijelaskan, membazir. Kita ada waktu sampai 60 minit. Saya mulai dari pukul 7 kurang suku sampai insyaAllah pukul 8 kurang suku. Lepas itu kita akan jawab soalan-soalan. Sesetengah orang sekarang ini mengatakan maka kita tidak perlu lagi bermazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Kita mari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amuraini, kutinggalkan kepada kamu dua perkara sahaja. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada Nabi berkata aku tinggalkan pada kamu tiga perkara, Quran, sunnah, mazhab Syafi'i? Tak ada kan? Tak ada. Maka yang tak ada dibuat Nabi bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Quran, sunnah, cukup. Jadi saya pun melaksanakan ibadah haji bersama beberapa mahasiswa, pelajar penuntut ilmu dari Kaherah, dari Maghribi, dari Syam, Dimashq, dari Irak. Kami bila menjelaskan suatu pendapat menurut mazhab Syafi'i, kata kawan menurut mazhab Maliki, kata sahabat saya menurut mazhab Hanafi. Tapi ada satu kawan ini, kata dia, jangan pakai Hanafi, jangan pakai Maliki, jangan pakai Syafi'i. Mari kita ambil dari Quran dan Sunnah saja. Oh, iyalah. Bila kami bercakap, dia begitu juga. Jangan pakai Hanafi, jangan pakai Maliki, jangan pakai Syafi'i. Terus saja ke Quran dan Sunnah. Iyalah. Sampai akhirnya pada suatu hari, ada pertanyaan. Bila ada seorang tidak boleh melontar jumrah, melempar jumrah, jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah, tiga jumrah, dia tak boleh melontar jumrah, maka dia minta wakilkan kepada kita, dia bagi batu 7, 7, 7, 21. Selepas saya melontar jumrah, Allahu Akbar rajman lishayatin waridharir rahman, 7. Lepas itu saya nak wakilkan dia yang sakit tadi. Apakah saya lempar dulu 7 untuk Abdul Somad, 7 Abdul Somad, 7 Abdul Somad, baru saya wakilkan dia? Atau boleh saya lempar 7 untuk Abdul Somad, selepas itu baru kata saya untuk si Fulan bin Fulan? Bagaimana cara melaksanakan? Kata kawan yang selalu mengatakan jangan pakai Hanafi, jangan pakai Hambali, jangan pakai Maliki, kata dia, kita lempar dulu 7 untuk kita, selepas itu terus saja kita lempar 7 untuk yang sakit tadi. Jangan 7, 7, 7, tapi 7 untuk kita, terus 7 untuk yang sakit. 7 wusta, 7 untuk yang sakit. 7 aqabah, 7 untuk yang sakit. Lalu kami pun balik. Mana hadisnya? Kata dia, ini pendapat Syekh Ibnu Baz. Artinya apa? Saat itu dia sedang bermazhab, mazhab Syekh bin Baz. Lalu kami pun tersenyum. Selama ni awak bila kami tanya, marilah ke Quran dan Sunnah. Marilah ke Quran Sunnah. Kenapa saat ni pakai bin Baz? Oh, mazhab bin Baz boleh. Apa maknanya? Yang saya ceritakan ni jelas kan? Bahwa sebenarnya orang yang mengatakan tak bermazhab itu pun sebenarnya bermazhab. Bermazhab tak lain tak bukan adalah mengambil pendapat ulama. Kenapa tidak terus saja kita ke Quran dan Sunnah? Kerana kita merasa diri kita dhaif, kita tidak punya ilmu yang cukup. Apakah paham kita tentang nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, ma'ani? Fahamkah kita tentang mana hadis am, mana hadis khas, mana hadis mutlak, mana hadis muqayyad, mana takhsisul am, mana taqyidul mutlak, mana nasikh, mana mansukh, mana asbabun nuzul, mana asbabul wurud, belum lagi illat hadis, mana sahih, mana hasan, mana dhaif, mana maudhu'. Kita yang merasa diri kita lemah, hina, tak punya apa-apa, maka kita amalkan ayat Quran, fas'alu ahlaz zikri, bertanyalah pada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Abdul Somad merasa jahil, tak tahu apa-apa. Quran ada, sunnah ada, tapi dia merasa tak mampu kerana tiada ilmu yang sempurna. Kita pun mengikut pendapat Imam Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan kawan saya yang berpendapat Hambali. Saya pun tak menyalahkan yang ikut pendapat Imam Hanafi. Kita baru saja selesai solat. Solat, rukun solat, niat. Tidak sah solat kalau tidak ada niat. Ayatnya, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah melainkan ikhlas. Ikhlas itulah niat. Tempat niat dalam hati. Hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala amal akan diniat, segala amal akan dinilai sesuai dengan niatnya, dan orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dapat balasan pahala Allah dan Rasul. Faman kana hijratu ila dunya yusibuha wa imra'atin yankihuha. Siapa yang hijrah kerana ingin mendapatkan dunia atau ingin menikahi perempuan, maka sesuai dengan itulah yang ia dapatkan. Betul kata Quran niat, betul kata hadis niat. Yang jadi masalah, letak niat itu di mana? Apakah sebelum takbiratul ihram atau di dalam takbiratul ihram? Terus saja ke hadis, mana hadisnya? Terus saja ke Quran, ayat berapa? Abdul Samad yang dhaif mengikut pendapat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Maka niat itu letaknya di dalam takbiratul ihram. Muqaranah, arti muqaranah sejalan antara takbir dengan niat. Dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Dari A, disitulah dari niat. Usalli fardhu subhi rak'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Qasat taharat ta'id. Nama salatnya apa? Usalli fardhu subhi. Berapa rakaat? Rak'ataini. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman. Keempat-empat ini ada dalam dari A sampai Bar. Allahu Akbar. Kata mazhab Syafi'i. Tapi mazhab Hanafi dengan Hambali dan Maliki tidak begitu. Niat di mana? Niat sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbir dia pasang niat. Takbirnya kosong. Makanya mazhab Hambali takbirnya pendek saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa pendek betul? Di mana dia berniat? Dia berniat sebelum takbir. Kenapa orang bermazhab Syafi'i takbirnya panjang? Allahu Akbar. Kerana dia memasang niat di dalam. Maka saya ikut pendapat mazhab Syafi'i, saya takbir panjang, dalam takbir itu saya berniat Allahu Akbar. Tapi saya tak salahkan sahabat saya yang berniat sebelum takbir. kerana dia tetap mengikut empat mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lalu yang tak ada mazhabnya mana? Selepas takbir dia baru benar. Allahu Akbar. Sembahyang apa tadi? Subuh lah. Batal salat. Oleh sebab itu apa makna bermazhab? Bermazhab adalah tawaduk rendah hati mengikut pendapat ulama. Dalam hal letak niat, berniatnya sepakat, tapi letak niat, disitulah datang ikhtilaf. Jadi sebenarnya orang yang mengatakan tidak bermazhab itu, kami tidak mau ikut mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Lalu awak niat di mana? Saya niat dalam takbir. Dari mana awak ambil kesimpulan niat di dalam takbir? Saya baca kitab. Apa nama kitabnya? Sifat Salat Nabi. Siapa yang menulis? Syekh Albani. Oh, jadi saya tak boleh ikut Syafi'i, tak boleh. Awak ikut Albani boleh? Boleh. Apa bezanya? Kami menyebut bermazhab, awak menyebut ikut kitab. Beda mazhab dengan ikut kitab, sama mengikut pendapat ulama. Ada perkara-perkara yang kita ikhtilaf, tak banyak. Ikhtilaf ini tak banyak, yang lebih banyak kita sepakat daripada ikhtilaf. Sepakat solat subuh wajib, sepakat solat wajib, sepakat zakat wajib, sepakat ittifaq haji itu wajib. Yang paling ittifaq adalah tak ada ikhtilaf antara ulama memasukkan duit ke dalam kotak infak. Itu tak ada ikhtilaf. Kadang kita ini selalu membangkit-bangkit ikhtilaf. Cuba ambil whiteboard, garis di tengah lurus, buat muttafaqun alaih muhtalafi. Perkara-perkara yang kita sepakati, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Semuanya sepakat solat subuh ini wajib. Tapi masalah melafalkan niat. Apakah niat itu perlu dilafazkan? Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat itu di dalam hati. Tak ada yang boleh mendengar apa yang dalam hati. Yang ada dalam hati saya terlintas, terbersit, terbetik dalam hati saya. Tak ada orang yang tahu. Tak ada orang yang boleh mendengar. Maka niat di situ letaknya. Allahu Akbar. Tapi setengah orang, kadang hati dia bimbang, kacau balau, susah hati, tak jelas. Maka untuk menguatkan hati dia lafazkan di mulut, usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman. Bukan itu niat. Itu lafaznya. Niat tetap di dalam. Sesetengah tak ada, terus saja. Sampai di masjid, Allahu Akbar. Awak tak berniat? Saya berniat. Kenapa tak awak dengar? Memanglah niat tak boleh didengar. Niat di dalam. Tapi setengah lagi melafazkan niat. Salli fardhu subhi. Kenapa engkau lafazkan niat? Aku orangnya was-was. Bila aku tak berniat, kadang selepas takbir Allahu Akbar, bertanya-tanya dalam hati, semayang apa ke? Zuhur ke asar, maghrib ke isya? Jadi imam ke jadi makmum? Adak ke qadha? Mukim ke musafir? Jamak takdim ke jamak takhir? Jamak ke qasar? Maka untuk menghilangkan was-was, lidaf'il waswasa. At-talafuz bin niat bid'ah. Melafazkan niat itu bid'ah. Illa kecuali dalam mazhab Maliki, laisa bimasyru'in. Melafazkan niat tak ada syariatnya. Dalam mazhab Hanafi pula dikatakan melafazkan niat itu bid'ah. Tapi jangan baca kitab yang masih belum habis. Baca ujungnya. Illa kecuali lidaf'il waswasah. Untuk menolak waswasah. Marilah kita kembali kepada Quran dan Sunnah. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu tidak melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Semua orang tahu bahwa sebelum salat kita mesti suci membasuh muka, tapi batasan muka ni mana? Mana batasan muka? Batasan muka adalah manakala kita berhadap-hadapan yang tampak. Ketika kita sedang berhadap-hadapan wajhan biwajhin, wajah berjumpa dengan wajah, mana yang nampak, itulah yang dibasuh. Oh, kata setengah, basuhlah yang nampak. Antara telinga dengan rambut yang tumbuh ini, ada daging yang tak tumbuh bulu. Itu mesti kena kah tidak? Mari kembali ke Quran. Mana ayatnya? Mari kembali ke hadis. Ada disebutkan, maka basuhlah muka sampai antara rambut dengan. Oh, tak usah bahas. Mana boleh tak usah bahas, dia ada. Tuan selama ini berwudu, kena tak kena? Kami pun tak ingat Ustaz. Kenapa tak kena? Maka ulama menjelaskan batas muka. Muka ke atas, muka ke kiri kanan. Mana batas muka itu? Dari paku kiri ke paku kanan. Telinganya ada paku. Yang tak ada paku agak-agak. Paku. Maka ketika basah, kiri dengan kanan, sejengkal ke kiri. Yang atas ni mana? Batas tumbuh bulu normal, tumbuh bulu di atas. Maksudnya yang atas ni normal. Kalau ada tumbuhnya ke belakang, tak pula dia sapu sampai ke belakang. Maaf, jangan tersinggung. Batas tumbuh bulu rambutnya normal. Kalau dia berjanggut, taklil, dia celah-celah. Dia basahkan. Ini penjelasan oleh para ulama. Tapi katanya Quran itu sudah lengkap. Ma faratna fil kitabi min syai'. Semuanya sudah kami jelaskan di dalam Al-Quran. Tak perlu tambah-tambah lagi. Jangan ada tambah-tambahan. Semuanya sudah jelas dalam Al-Quran. Semua sudah jelas dalam Al-Quran secara global, secara am, secara mujmal, secara umum. Tapi untuk perkara-perkara kecil-kecilnya dari mana? Wa anzalna ilaika dzikra, kami turunkan hadis, kami turunkan Al-Qur'an, litubayyana linnas, supaya engkau jelaskan kepada manusia. Apakah ada dalam Qur'an itu salat subuh 2 rakaat suaranya jahar, salat zuhur 4 rakaat suaranya sir, salat isya 4 rakaat, 2 rakaat jahar, 2 rakaat sir? Tak ada. Idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum basuh muka wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan hingga siku. Jelas. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu. Wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala kamu. Ayatnya jelas, sapu kepala. Yang disapu itu berapa? Mazhab Syafi'i. Yang disapu cukup sikit saja. Sikit aja kena air, basahkan tapak tangan, basahkan tangan, sikit saja kena air. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu. Cukup. Sedangkan kata mazhab Hanafi tidak. Wamsahu bi ru'usikum, sapulah kepala kamu, mesti satu tapak tangan. Kalau tidak satu tapak tangan, tidak sah. Basahkan tapak tangan, kena satu tapak tangan, baru sah Hanafi. Sedangkan mazhab Hambak Maliki, mesti semua kena. Dari hadapan depan kepala sampai ke belakang. Lalu orang ada tidak mau pakai pendapat Hanafi, tidak mau pakai pendapat Syafi'i, tidak mau pakai Maliki. Mari kita terus saja ke Quran. Dia pun baca Quran. Apabila kamu akan solat, basuhlah muka, basuhlah tangan hingga siku, sapu kepala kamu. Sapu kepala. Kalau begitu selama ini kita semuanya salah. Hanafi salah, Maliki salah, Syafi'i pun salah. Kerana semuanya menyapu rambut. Sedangkan di sini, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Tak ada suruh sapu rambut. Kenapa awak sapu rambut? Ini kan kepala. Maka kalau begitu, semua mesti gundul. Makanya kembali kepada Quran, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimahnya hak, tapi maknanya batil. Tidak ada selain penjelasan Al-Quran itu kecuali penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka boleh berbeza? Kata Syafi'i, sikit saja cukup. Kata Maliki, semua mesti basah. Kata Hanafi, seperempat kepala mesti kena satu tapak tangan. Bukankah semuanya daripada hadis? Ketiga-tiga mazhab ini mengambil hadis, hadisnya berbeda, tapi nabinya satu. Kenapa hadis boleh berbeda? Kerana nabi menjelaskan beberapa kali dan imam meriwayatkan hadis, beberapa hadis tentang menyapu kepala. Imam Syafi'i ambil hadis ini, Imam Hanafi ambil hadis ini, Imam Maliki ambil hadis ini. Imam Maliki ambil hadis yang mana? Hadis sahih. Ketika Nabi berwudu, dia basahkan tapak tangannya. Dia sapu dari hadapan sampai ke belakang. Dia sapu ke muka sampai ke telinga. Hadis sahih. Itu yang dipakai oleh Maliki. Sedangkan Hanafi mana yang dia pakai? Nabi basahkan tapak tangan, walam yanqud imamatahu. Nabi tak membuka sorban, dia masukkan tapak tangannya ke celah sorbannya. Seperempat basah. Sedangkan Syafi'i dia pakai yang paling sikit. Dia tidak memberatkan. Nabi tetap pakai sorban dan Nabi sapu sikit saja, kena rambutnya sedikit, sah. Imam Syafi'i tak ada berkata tiga helai rambut. Yang berkata tiga helai itu adalah ulama dalam mazhab Syafi'i. Syafi'i tak ada sebut, sikit saja kena, sah. Datang sebagian ulama mazhab Syafi'i, tiga helai pun sah, kata dia. Lalu ada orang yang nak uji-uji saya. Saya tanya, Ustaz Salman, ya, betulkah dalam mazhab Syafi'i tiga helai sah? Imam Syafi'i tak ada bercakap begitu. Tapi sebahagian mazhab Syafi'i mengatakan tiga helai sah. Apakah tiga helai itu mesti dari pangkal sampai hujung? La ilaha illallah. Ada tak orang berwudu satu dia panggil hujung? Mana ada? Asal dah basah, ha, cukuplah. Dipakai di kewudu ubun-ubun. Ala nausiah, nausiah. Nausiah itu mana? Ini, ubun-ubun. Orang Malaysia cakap ubun-ubun juga. Ubun-ubun. Nausiatin, kadibatin, khati'ah. Tapi tidak mesti di sini. Ada dia sikit saja. Atau dia sini. Sebab dia nak pergi, ada jemputan walimah orang nikah. Dia dah elok-elok. Batal wudu. Cuma dia basah sikit. Itu belakang. Sah. Datang mazhab Maliki, habis semuanya. Itu tidak salah kan? Ketiga-tiganya itu adalah hadis. Saya tidak mahu pakai mazhab Syafi'i, tidak mahu pakai mazhab Hanafi, tidak mahu pakai mazhab Maliki, tidak mahu pakai mazhab Hambali. Saya terus saja kepada hadis. Awak ambil hadis di mana? Dalam Sahih Bukhari. Jadi saya pengikut Imam Bukhari. Bukhari okey, Syafi'i tak okey. Bukhari sahih, Syafi'i tak sahih. Awak dah lama di rumah sakit gila. Imam Bukhari meninggal 256. Bukhari paling bawah 256. Imam Bukhari mengambil hadis dari siapa? Dari Ahmad bin Hanbal Hambali. Hambali 241. 256 naik ke atas 241. Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada siapa? Syafi'i. Syafi'i 204. 256, 241, 204. Syafi'i belajar hadis di mana? Di Madinah. Dengan siapa? Malik. Malik berapa? 179. 256, Bukhari. 204, Syafi'i. Maliki 179. Jadi sebenarnya mereka ini adalah ulama yang saling mengambil ilmu. Tapi dalam berpendapat mereka berijtihad. Kepala sama hitam isinya macam-macam. Tapi dalam masalah sembahyang mereka semua sepakat bahwa sholat itu lima waktu. Tak pula ada di antara mereka, marilah kita, saya tidak ingin selepas kita bagi tazkirah pengajian subuh ini, balik daripada sini, lalu ada orang yang sembahyang hanya sekali saja seminggu. Sembahyang Jumat. Eh, kenapa dia sembahyang seminggu? Tak usah masalahkan, ada juga mazhab yang begitu. Oh, tak ada. Ada perkara-perkara yang kita sepakati. Muttafaq alaih, mujma' alaih. Tapi ada perkara-perkara yang mukhtalaf fih. Mari kita berlapang dada menerima perbezaan. Dalam masalah kunut subuh tadi, imam kita, Ustaz Abdul Somad, sila maju, penghormatan, permohonan dari jamaah. Saya tak mau maju. Kenapa Ustaz tidak maju jadi imam? Sebab ada imam rotib, imam tetap. Siapapun yang datang ke surau, ke musalla Ibnu Salam, walaupun jubahnya tiga lapis, karena dia tak tahan sejuk, walaupun sorbannya besar, walaupun dia al-alimul allamah, maka yang maju ke hadapan menjadi imam tetap imam ratib yang diangkat oleh sultan. Negeri ini, satu negeri, Negeri Perak Darul Ridwan. Siapa yang menjadi imam? Sultan. Tengok dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Maka pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang punya sultan, artinya sultah, yang punya kuasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sakit, naik Abu Bakar. Nabi meninggal, Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar meninggal, Umar jadi imam. Umar meninggal, Uthman jadi imam. Uthman meninggal, Ali menjadi imam. Bila sultan tidak mampu, maka diangkatlah imam ratib. Ratib artinya yang terus menerus, tidak boleh maju. Tengok Masjidil Haram, siapa sultan mereka? Sekarang Salman bin Abdul Aziz. Maka Salman bin Abdul Aziz mengangkat imam ratib Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Su'un As-Suraim. Maka datang ulama besar daripada Hadramaut Yaman, datang ulama dari Al-Azhar Kahirah, alim. Apakah maju dia ke hadapan? Tidak. Tetap Syekh Abdurrahman Sudais, imam ratib, maju. Tapi bila imam ratib mengatakan sila maju, Abdul Somad dipersilakan, sila menjadi imam. Tidak. Kenapa? Saya tidak ingin merosakkan mazhab am yang sudah diamalkan oleh negeri Perak Darul Ridwan beratus tahun dari sultan-sultan-sultan sampailah yang ke-35 hari ini berpegang kepada mazhab Syafi'i. Saya dari Maghribi, mazhab Maliki. Kami pelajari dari guru-guru. Tiba-tiba tadi saya disila maju, saya pun maju ke hadapan jadi imam. Saya pakai mazhab Maliki. Allahu Akbar. Tak pakai basmalah, sir pun tidak. Allahu Akbar. Tangan ke bawah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta Alaihim Wa Lil Maghdubi Alaihim Wa Ladh-Dhallin. Amin. Tak pakai basmalah lagi, terus saja ayat. Inna A'tainaka Al-Kautsar, Fasalli Li Rabbika Wanhar, Inna Shani'aka Wal Abtar. Rakaat kedua, kunutnya sebelum rukuk, saya pun angkat tangan. Kunutnya sir, tak berbunyi. Selepas itu baru saya rukuk. Allahu Akbar. Sebelum salam jamaah dah berbisik. Belum lagi salam, jamaah dah berbisik. ISIS, ISIS. Imam kita ni sesat ni. Inilah Abdul Somad yang kita ikut selama ini. Mazhab apa ni? Tidak boleh membawa mazhab luar. Apakah salah cara sembahyang saya ini? Tidak. Ini mazhab Malik bin Anas, mazhab Maliki. Tuan pergi ke Maghribi, Aljazair, Tunis, Maghribi, Mauritania, Andalusia. Lima negara ini 100% mazhab Maliki. Tengok, buka nanti YouTube, Raja Muhammad VI, Raja Maghribi sekarang. Raja Muhammad VI sembahyang, King Muhammad VI, Morocco, Kingdom of Morocco, prayer, praying, enter. Tengok dia sembahyang. Allahu Akbar. Ada suara Imam Masjid Hasan Al-Thani di Darul Bayda, Casablanca. Tulis nanti di YouTube, Omar Kazaburi. Omar Kazaburi, Ki. Omar Kazabri Morocco, enter. Tengok macam mana dia sembahyang. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sah menurut Maliki. Tapi manakala saya bawa mazhab itu ke Perak, ini menimbulkan fitnah. Ini fikah dakwah. Tapi kita tetap mengikut mazhab. Yang paling selamat adalah mengikut mazhab. Apakah ulama-ulama yang hafaz Quran, hafal hadis, yang hebat usul fiqah itu, mengerti Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf, dasar pengambilan hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat-sunat, muakkadah. Apakah mereka itu berkata, jangan ikut lagi Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kitab tafsirnya dua, Ad-Durrul Mansur fit Tafsir Bil Manthur. Satu lagi tafsir dia Jalalain. Dia tulis dengan Imam Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin As-Suyuti. Kitab hadisnya Al-Jami' Al-Kabir, Al-Jami' As-Saghir. Kitab fikahnya Al-Asbah wa Nazair Qawa'id Fiqih. Kitab ulumul hadisnya Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Kitab hadis paling besar ditulis oleh Imam As-Suyuti. Boleh dihitung kira berapa orang Malaysia yang bernama Suyuti. Nama pakcik siapa? Suyuti. Saking banyaknya orang ingin tabarruk mengambil barakah Imam As-Suyuti. Tapi tengok nama dia. Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti As-Syafi'i. Masih mengikut pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana hafazan hadis Imam As-Suyuti? Hafiz tu mi'atai alf hadis. Aku hafaz 200 ribu hadis. Law wajadtu aktsara min dhalika la hafiztuha. Seandainya aku menemukan hadis lebih daripada 200 ribu ini, niscaya pasti aku akan hafaz juga. 200 ribu hadis dalam kepalanya, dia tetap mengikut Imam Syafi'i. Ini ada orang hanya hafaz hadis dua, itu pun kalau laptop dia hidup. Bila laptop hidup, haddatsana Malik an Abi Zinadi an al-Araj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pun dengar dari radio, hafaz dia radio. Cuba tengok YouTube. Hidup laptop, mati laptop, hilang hadis. Al-ilmu bil laptop. Berkata, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Hafaz hadis dua. Baca sanad, hilang matan. Baca matan, hilang sanad. Macam mana kita mau kembali kepada Quran dan Sunnah? Kita ini siapa? Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i minum, saya minum. Syafi'i punya anak, saya punya anak. Syafi'i hidup, saya hidup. Syafi'i berijtihad, saya pun boleh berijtihad. Tak ada beza antara saya dengan Syafi'i. Syafi'i yang mana? Yang awak cakap Syafi'i tadi itu Syafi'i mana? Imam Syafi'i, kalau dia pergi ke surau, dari rumah dia sumbat telinganya. Dia berjalan ke surau, sumbat telinga. Sampai di surau, dia buka. Orang tanya, Syafi'i, kenapa engkau sumbat? Aku tak ingin dengar cakap orang selama di perjalanan tadi. Kenapa? Bila aku dengar, aku ingat. Semua cakap orang di jalan tadi, aku dengar, aku ingat. Kita, yang dah saya sampaikan setengah jam ni, jangankan tuan-tuan, saya yang menyampaikan pun tak ingat. Imam Syafi'i bila dia baca kitab, baca kitab muka surat 2, muka surat 1 tutup. Baca muka surat 3, muka surat 4 tutup. Syafi'i, kenapa engkau tutup? Bila aku tengok, aku ingat. Aku buka ini, aku tengok ini, aku ingat juga. Aku tak ingin nak kacaukan, aku tutup. Kita? Oleh sebab itu, Masya Allah, Tabarakallah. Datanglah Imam Syafi'i. Nama lengkap dia Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Lahir di Gaza. Gaza sekarang sedang dijajah oleh Israel. La'anatullah alaihim. Mudah-mudahan Allah membebaskan saudara kita di Gaza. Palestina. Meninggal di Kahira. Namanya Fustat. Tahun 2004. Sampai hari ini masih ada lagi Masjid Imam Syafi'i. Di dalam ada dua makam. Satu makam Imam Syafi'i, satu makam Abu Zakaria al-Ansari. Maka bila ada program ke Kahira, datanglah ke sana, tengok ziarah ke makamnya, baca kitabnya. Baca dulu tentang Kahira, tentang mazhab Syafi'i, baru datang. Jangan dah balik. Kalau tahulah dulu. Kita faham, kenal dulu baik-baik. Begitulah Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah satu bilik, satu kamar. Sama-sama melaksanakan haji dan umrah bersama Imam Yahya bin Ma'in ahli hadis, Imam Ahmad bin Hanbal ahli ibadah, ahli zuhud yang juga ahli hadis, Imam Syafi'i ahli fiqh. Ketiga-tiga orang ini berada dalam satu bilik. Lepas salat Isya di Masjidil Haram, mereka pun balik ke bilik untuk tidur malam. Imam Ahmad bin Hanbal tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud hingga azan subuh. Selepas itu mereka pergi sembahyang subuh ke Masjidil Haram. Balik dari Masjidil Haram, Imam Syafi'i bertanya, Ahmad, ya, Malam tadi aku tengok engkau tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud hingga azan subuh. Apa engkau buat? Aku menghatamkan Quran dalam tahajudku malam tadi. Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Yahya, Yahya, aku tengok engkau malam tadi pusing kiri, balik kanan, tengok kiri, tengok kanan, tak tidur sampai azan subuh. Apa engkau buat? Aku mensahihkan dan mendhaifkan hadis 200 hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif, hadis sahih, hadis dhaif. Mereka balik bertanya, Syafi'i, engkau tengok kami berarti engkau pun tak tidur? Tidak. Apa engkau buat? Aku mengambil hukum halal haram makruh mubah, halal haram makruh mubah dari Quran hadis ijma' qiyas, Quran hadis ijma' qiyas. Keluar hukum hakam. Tak ada www.google.com. Nih, imam-imam Hanafi, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in. Ketiga-tiganya dengan ibadah mereka. Kita, andai kita orang keempat di bilik itu, dia tanya, apa kau buat? Tiga alarm tak jaga. Nak mengaku berijtihad, malulah. Oleh sebab itu, maka orang yang malu, orang yang tawadu, orang yang rendah hati, dia bermazhab. Yang tak boleh itu fanatik kepada mazhab hingga menyalahkan orang lain. Saya sembahyang solat masa kuliah di Maghribi, pergi ke pasar. Sebab kita pelajar-pelajar penuntut ilmu ke pasar beli ikan, beli sayur. Masa terdengar azan, ayyalah salat, singgah ke surau. Singgah ke surau, ambil air wudu, ambil air, basahkan sikit, basahkan. Datang tukang jual sayur marah, la yasih, wudu awak tak sah. Saya nak lawan segan, bukan segan pada hujah dalil, badan dia besar. La yasih, wudu awak tak sah. Saya diam. Tak lama datang, nampaknya dia seorang penuntut ilmu. Dari gaya bentuk dia nampaknya dia agak alim. Dia jelaskan kepada orang ini, ya akhi, wahai saudaraku, hadha talib ajnabi min asyartil awsat. Ini pelajar ni dari Asia Tenggara. Dia tak sebut negara, mungkin antara Malaysia, Singapura, Thailand atau, tapi yang jelas dia bukan Cina sebab hitam. Hadha min janub syarq Asia. Ini pelajar ni daripada Asia Tenggara. Wahum asyafi'iyat. Mereka ini mazhabnya mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sikit saja pun sah. Kenapa tukang sayur tadi kata saya tak sah? Kerana tidak faham mazhab. Maka apa yang mesti kita lakukan di Malaysia, di Indonesia? Kita perdalam mazhab Syafi'i. Makanya alhamdulillah, negara Malaysia berdasarkan Islam. Lebih khasnya lagi, tiga: Aqidah Asy'ari, Fiqh Syafi'i, Tasawuf Sunni Junain Al-Baghdadi dan Abu Amir Al-Razali. Mengapa dia asaskan Aqidah Asy'ari? Supaya jangan terpesong kepada Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, fitnah khalqil Quran. Mengapa dia kuatkan Syafi'i? Supaya jangan sampai mengacau balaukan dalam ibadah, berpegang kepada Syafi'i tapi tetap menghormati Hanafi, Hambali dan Maliki. Kenapa berpegang kepada tasawuf Sunni? Supaya tidak terpesong kepada tasawuf falsafi, menyatu dengan Tuhan, Tuhan masuk ke dalam badan, tidak cukup hanya, tidak perlu sembahyang, karena cukup sembahyang hakikat saja. Ini semuanya syariat ini. Tak perlu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tetap juga di office. Awak tak ke masjid? Ah, itu syariat tu. Aku dah sampai pada hakikat. Apa hakikat sembahyang itu? Rekak, tegak, rukuk, sujud, tasahud. Itu hanya syariat. Yang penting pejam mata, ingat Allah. Dah cukup. Jadi awak hakikat saja, ya, tak perlu syariat. Tidak. Tiba masa makan lunch. Makan siang. Jom, dia pula ajak kita. Ayo kita makan. Ah tak, itu syariat, hakikat dia. Pejam mata, kunyah-kunyah. Dah cukup. Dah. Tentu dia senyum. Pasal sembahyang, dia hakikat. Kalau makan syariat lah. Apa namanya ni? Berakal-akal. Ini bukan orang berakal, orang yang berakal-akal. Afala ta'qilun? Kenapa kau tak guna akal? Maka orang Malaysia dijaga dalam tiga masalah ini. Aqidahnya Asy'ari, fiqahnya Syafi'i, tasawufnya Junayd al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali. Pada masa Imam al-Ghazali datang filosof-filosof dari Greek Yunani, tapi kemudian dia tetap menghidupkan ilmu-ilmu agama. Maka disebutlah kitab itu Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, yang dia tulis dengan hebatnya, luar biasa. Apakah ulama-ulama besar di Saudi Arabia itu tidak bermazhab? Mufti Saudi Arabia bernama Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, dia sendiri berkata dalam majmu' fatawa Ibn Baz, saya bermazhab Hambali. Bin Baz bermazhab Hambali. Kita mesti faham dengan baik. Bin Baz bermazhab Hambali. Dia tidak pernah mengatakan, jangan kamu bermazhab, mari kembali ke Quran dan Sunnah. Dia mengikut mazhab Hambali. Rajanya mazhab Hambali. Sekarang raja mudanya bernama Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz. Kalau nanti meninggal ayahnya, dia yang akan naik. Nama ayahnya Salman bin Abdul Aziz. Salman menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz. Abdullah menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz. Fahad menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz. Khalid menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz. Faisal menggantikan abangnya Su'ud bin Abdul Aziz. Su'ud menggantikan ayahnya King Abdul Aziz. Kelapan-lapan raja ini bermazhab Hambali. Mereka sebelumnya bukan di Makkah. King Abdul Aziz kampung halamannya di Najd. Najd itu dari Makkah 1000 kilometer. Di mana Najd itu? Riyadh. Itulah ibu kota. Capital city Saudi Arabia, Riyadh. Itulah kampung halaman mereka. Lalu kemudian mereka datang ke Makkah Madinah, mengambil kekuasaan pada tahun 1924. Disitulah berowah Makkah yang sebelumnya dipimpin oleh pemimpin mazhab Syafi'i. Makanya ulama-ulama dulu yang datang ke sana, Syekh Abdurrahman bin Hussein Al-Kalantani, mazhab Syafi'i. Tok Kenali dari Kelantan, mazhab Syafi'i. Syekh Daud Al-Fatani, mazhab Syafi'i. Syekh Wan Mustafa Al-Fatani, mazhab Syafi'i. Syekh Ahmad Al-Fatani, mazhab Syafi'i. Ulama-ulama itu bermazhab Syafi'i, padahal dia dari Makkah. Puluhan tahun mereka belajar. Tok Kenali 22 tahun di Makkah. Mereka 30 tahun di Makkah. Semuanya bermazhab Syafi'i. Kenapa? Kerana penguasa Makkah zaman itu pemegang kekuasaan politik bermazhab Syafi'i. Hinggalah tahun 1924, King Abdul Aziz membuat negara baru, negara bernama Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Kingdom of Saudi Arabia, negara bermazhab Hambali. Sedangkan kita di negeri Melayu bermazhab Syafi'i. Maghribi Maroko bermazhab Maliki. Turki bermazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Apakah saya yang dari Sumatera bermazhab Syafi'i, bila pergi ke Turki, bolehkah saya sholat? Boleh. Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Maka bacaan imam sudah menanggung bacaan makmum. Ju'ilal imamu liutamabi. Jadi jangan nanti pergi umrah, ikut package umrah yang singgah ke Turki. Sampai di Turki, awak kenapa tak sembahyang? Beda mazhab. Nanti ada package umrah yang pergi ke Kurtuba, Kordova, Spain. Di sana mazhab Maliki. Awak kenapa tak sembahyang? Ini beza mazhab, nampaknya kita off dululah. Kita tetap sholat. Kenapa tidak melaksanakan sholat? Tidak ada halangan. Yang saya ingin sampaikan, jangan baru balik umrah di Makkah 4 malam, di Madinah 3 malam. Balik ke kampung halaman, nampaknya bid'ah yang kita buat selama ini. Saya di Makkah Madinah tak ada kunut subuh. Ini kunut subuh ni nampaknya yang membuat-buatnya orang Perak saja. Awak berapa lama di Makkah? 4 malam. 4 malam di Makkah, balik dah menyalahkan kunut subuh. Bacalah kitab tentuan. Makanya balik baca kitab, belajar lagi fikih, fikih Syafi'i dulu. Jangan lompat-lompat fikih Hanafi, fikih Maliki. Rumah kita dulu kita tengok mana bilik air, mana dapur, mana bilik tamu, mana baru kita tengok. Jangan sampai kita lupa di mana bilik kita sebab sibuk menengok bilik orang lain. Maka fikah Syafi'i dulu kita kuasai, baca dari kitab-kitab awal Matan Takrib, naik ke atas Fathul Qarib, lepas itu baca pula I'anatut Talibin, setelah itu naik kepada Mahalli, setelah itu barulah kitab-kitab besar Raudhatut Talibin, Umdatul Muftin, lalu kemudian Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Al-Hawi Al-Kabir Imam Al-Mawardi, Al-Majmu' Syarah Muhazzab Imam An-Nawawi. Ini dari kecil. Setelah masak mazhab Syafi'i tadi, barulah nak jalan-jalan ke Hanafi, singgah kejap ke Maliki, baca buka-buka pula Hambali. Tiang pancang sudah kuat. Kalau tiangnya kuat, akarnya ke dalam tanah, pucuknya naik ke awan, datang pun angin kencang, dia takkan goyang. Kenapa? Karena dia pokok yang kuat. Yang sekarang ini ke bawah tak berakar, ke atas tak berpucuk. Kemana air pergi dia pun hanyut. Pokok apa namanya itu di Malaysia? Di kampung kami Melayu, kelayau. Orang Jawa menyebut enceng gondo. Tanaman yang tak berakar ke bawah, tak berpucuk ke atas, pergi angin ini, pergi sini, singgah angin ini, singgah sini. Bahkan dia pun bingung. Aku semalam masjid sana, basmalahnya kecil. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masjid ini pula kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Masjid ini tak ada basmalah sama sekali. Jadi entah aku confused. Terus sekarang tak sembahyang lagi. Makanya fahami kunut dengan baik. Dulu alhamdulillah sekarang ini tak ada lagi. Dulu orang sampai berkelahi jam 2 malam gara-gara kunut ini. Kata yang satu ni mesti berkunut. Kalau tidak kunut, tidak sah. Yang satu ni pula mengatakan tak ada kunut. Kunut itu bid'ah wa kullu bid'atun dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah sekarang tak ada lagi berkelahi. Sebab apa? Sama-sama tak sembahyang subuh. Yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150. Makamnya di Kufah, Iraq. Yang kedua Maliki, makamnya di Baqi Al-Madinah Al-Munawwarah, meninggal tahun 179. Yang ketiga Syafi'i, makamnya di Kaherah, meninggal tahun 204. Yang terakhir last sekali Hambali, makamnya di Baghdad, Irak, tahun 241. Mudah saja mengingatnya. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Masalah kunut subuh, yang berkunut subuh, yang tak berkunut subuh, yang tak berkunut subuh Hanafi, Hambali. Nah, macam simbol metal pula. Yang tak berkunut subuh paling tua Hanafi dengan Hambali. Maka masjid India tak ada kunut subuh. Sebab apa? India bermazhab Hanafi. Saudi Arabia tak ada kunut subuh. Sebab apa? Dia pakai Hambali. Sedangkan yang berkunut subuh Maliki dengan Syafi'i. Itu pun ikhtilaf. Syafi'i kunutnya selepas rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Maliki kunutnya sebelum rukuk. Tapi keempat-empat ini sepakat solat subuh wajib. Inilah saya nak cari mazhab kelima, mana yang tak wajib subuh. Oleh sebab itu maka makna bermazhab tak lain tak bukan adalah berpegang dengan suatu keyakinan untuk memudahkan kita beramal. Kerana ilmu kita tidak cukup, maka kita tawaduk rendah hati mengikut pada ulama. Kenapa empat saja Ustaz? Empat yang kita tahu. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan Ibn Uyainah, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Yahya bin Ma'in, ada Imam Lais bin Sa'ad. Apa kata ulama? Kana Lais bin Sa'ad afqah min Malik. Imam Lais bin Sa'ad yang ada di Kaherah lebih alim daripada Imam Malik yang ada di Madinah. Kenapa kita tak kenal mazhab Lais? Kerana Imam Lais meninggal dunia, murid-muridnya tak ada yang menulis kitabnya. Apa kata ada ustaz-ustaz yang lebih alim daripada Abdul Somad? Banyak. Kenapa dia tidak muncul ke permukaan? Karena murid-muridnya tidak menguploadnya ke youtube.com. Bezanya dengan Abdul Somad, kalau Abdul Somad tazkirah, banyak murid-murid dia yang merakamkan, lalu mereka upload, mereka like and share. Jadi yang hebat itu sebenarnya bukan gurunya, tapi murid-muridnya. Imam Syafi'i bagi tazkirah, datang muridnya menulis nama muridnya Al-Buwaiti dengan Al-Muzani. Al-Buwaiti menulis, Al-Muzani menulis, Al-Buwaiti menulis, Al-Muzani menulis. Jadilah kitab fiqh bernama kitab Al-Umm. Umm artinya induk, induk fiqh Al-Umm. Ketika Imam Syafi'i menjelaskan masalah hadis sahih, hadis dhaif, ini syaratnya, ini hujahnya, ini hadis am, ini hadis khas, ini hadis mutlak, ini hadis muqayyad, muridnya Rabi' Al-Muradi menulis. Menulis terus muridnya, jadilah kitab, itulah kitab usul fiqh tertua di dunia, kitab Ar-Risalah, 300 muka surat. Murid Rabi' Al-Muradi menulis satu kali duduk 300 muka surat kitab usul fiqh tertua di dunia. Sampai hari ini kita bangga mengikut mazhab Syafi'i, tapi tetap tidak menyalahkan mazhab-mazhab yang lain. Apakah imam-imam mazhab ini berkelahi? Tidak. Imam Syafi'i kunut subuh, dan kunut yang diaminkan 5 saja. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, diaminkan. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma atait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Baki tidak diaminkan, tapi ikut makmum membaca. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yuzillu man walaik wa la ya'sumu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kalau hafaz, kalau tak hafaz gerak-gerakkan aja mulut. Kenapa yang 5 itu kita aminkan? Kenapa yang baki tak diaminkan? Yang 5 itu diaminkan kerana doa. Sedangkan yang baki tidak diaminkan kerana sana. Sana bukan doa, puja-pujian. Fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yuzillu man walaik wa la ya'zu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Maka tidak diaminkan. Datang orang menjumpai Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Hanbali, ya, apakah engkau bila solat subuh berkunut? Tidak. Menurutku subuh tak pakai kunut. Tapi Syafi'i berkunut, itu mazhab dia. Bila aku ikut mazhab engkau, bagus. Engkau ikut mazhab aku, bagus. Bagaimana bila aku ikut mazhab engkau tidak ada kunut subuh? Ya, tapi suatu ketika imamku bermazhab Syafi'i. Nampak? Dia sedang tes, dia sedang tanya. Aku ikut engkau bermazhab Hanbali, tak ada kunut subuh. Bagus. Tapi bagaimana jika imamku bermazhab Syafi'i dan dia berkunut? Apa sikapku? Apakah aku lawan dia? Allahumma hdina fi man hadait, tak nak. Wa afina fi man afait, aku Hanbali. Apa kata Imam Hanbali? Bila imammu bermazhab Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Kenapa? Ju'ilal imamu liyutammari. Karena imam diangkat untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Ini banyak sekarang makmum melawan imam. Allahumma hdina fi man hadait. Ya. Imam Hanbali, imam. Imamnya, bukan tanggung-tanggung. Makanya ketika ulama Saudi Arabia, Syekh Ibn Utsaimin ditanya, Syekh, ya, saya bermazhab Hanbali, ya, saya tinggal di Saudi Arabia, ya, bagaimana nanti bila saya pergi ke suatu kampung, di kampung itu orang bermazhab Syafi'i, apakah saya angkat tangan? Apa kata Syekh Ibn Utsaimin? Nassa alaihi Ahmad, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, maka angkat tanganmu dan ucapkan amin. Kenapa? Li'annal ikhtilafa syarrun, karena ikhtilaf melawan imam itu syarr. Oleh sebab itu yang paling sedap jadi makmum. Maka saya tadi diminta jadi imam, tak makmum je. Kita tinggal ikut aja. Driver ni susah. Nak tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan. Lupa ada polis. Jadi makmum kita tinggal ikat. Ikut boleh tidur. Sampai. Sembayang jangan tidur. Apa maknanya? Maka ulama kita sudah ada, mufti kita sudah ada, majlis fatwa ada, majlis agama Islam ada. Paling sedap menjadi orang Malaysia, tinggal mengikut tuan-tuan imam, belajar. Dan tuan-tuan guru pula diberi tauliah. Semalam ada guru agama yang mendapatkan tauliah, mereka menyampaikan dengan mazhab Syafi'i. Yang tidak ada tauliah tak boleh bicara, kerana nanti pembicaraannya akan memesongkan umat, umat menjadi bingung, umat akan menjadi kacau balau. Oleh sebab itu maka kita ikuti, dan waktu yang pendek singkat dibahaskan yang terpenting, amat sangat penting. Ada skala priority, amat sangat penting, kurang penting, penting, tak penting, sangat tidak penting. Saya bahas yang tak penting, membazir saja. Maka dari maghrib ke isya, malam ini dari maghrib ke isya kita akan bahas satu permasalahan saja, yaitu masalah lamastumun nisa, bersentuh dengan perempuan batal atau tak batal. Menurut mazhab yang pertama, mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan perempuan batal. Menurut mazhab yang kedua, Hanafi, bersentuhan dengan perempuan tak batal. Kerana makna lamastumun nisa artinya bukan bersentuh kulit, tapi maaf, maaf, maaf, jima baru batal. Kalau hanya setakat kulit, tidak batal. Menurut mazhab Syafi'i, batal. Menurut mazhab Hanafi, tidak batal. Menurut mazhab Maliki, kalau ada syahwat batal, tak ada syahwat tak batal. Dalil-dalilnya sebutkan, dalil Syafi'i, dalil Hanafi, dalil Maliki. Tapi dalam masalah ini saya mengamalkan mazhab Syafi'i. Bersentuh batal, ambil air sembahyang. Kenapa ustaz tak pakai Maliki saja? Kan bernafsu baru batal, tak bernafsu kan tak batal. Okey, kita cuba Maliki. Sentuh, bersentuh tangan perempuan yang tak mahram, lepas tu kita pun sembahyang. Allahu Akbar, datang syaitan berbisik, dah batal. Tidak, aku tak ada nafsu tadi. Ada sikit. Nampak macam mana ihtiyatnya mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i, begitu kita ambil sembahyang, syaitan tak berbisik, batal, kata syaitan. Tidak, aku dah wudu. Maka kita wudu. Tapi saya tak salahkan kawan-kawan yang bermazhab Hanafi, dari kalangan sahabat kita dari Bangladesh, India, Pakistan. Mereka sentuh, mereka salaman, mereka pegang, mereka bersahwat pun tak batal. Kerana makna la mastumun nisa adalah maaf cakap berhubungan, barulah batal. Ini semua perlu dikaji. Tebal ke kitab fiqh ini Ustaz? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh 4765 mazhab fiqh. Baik, sudah ditranslate ke dalam bahasa Melayu. Lebih dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Syekh Wahbah Zuhaili datang ke Malaysia, dimohonkan izinnya, lalu kemudian ubah alih bahasa Melayu sampai hari ini. Besar kitabnya, 1 meter. Kaji dari sekarang, insyaAllah sebelum malaikat maut datang kita dah khatam. Amin. Ustaz Abdul Samad datang setahun sekali je, bagi tazkirah, lepas tu dia balik. Tapi tuan-tuan guru kita ada sepekan 4 kali, Isnin, malam Selasa, kaji akidah. Wujud kidam baqa muqalafatul awadis qiyamuhu binafsi wa daniyah kudur ilmun hayat sama basar kalam. Selasa malam Rabu, kaji PK. Rabu malam Khamis, kaji tafsir. Khamis malam Jumat, tak ada kajian, baca Yasin. Jumat malam Sabtu, kaji hadis, tafsir. Sabtu malam Ahad, tazkirah am. Anda bertanya, ustaz menjawab. Sila kirim ke nombor berikut ini. 1, bagaimana boleh terwujud berbilang mazhab? Sedangkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW jelas hanya satu aliran saja. Oh, yang faham dah terjawab dah. Boleh ulang balik ustaz? Boleh, kita ulang balik. Kan ayatnya, Qurannya satu, hadisnya satu. Kenapa boleh berbilang mazhab? Kerana hadis yang disampaikan itu banyak. Ada hadis yang sampai kepada imam yang tak sampai, maka ijtihad dia beza dengan ini. Imamnya satu pun boleh beza mazhab. Imam Syafi'i, ada nama pendapat qaul qadim, pendapat lama. Ada pendapat qaul jadid, pendapat baru. Semasa dia di Kufah, qaul qadim. Pindah dia ke Mesir, datang qaul jadid. Beberapa pendapat lama berubah ke pendapat baru. Sebab apa? Sebab ada hadis-hadis yang dia tak dapat di Makkah, tak dapat di Madinah, tak dapat di Irak, tapi dia dapat hadis itu di Mesir. Kerana apa? Kerana hadis bukan di buku, tapi dalam kepala orang. Orangnya pindah, hadisnya pun berpindah. Sebab yang kedua, kerana ada nasikh mansukh. Menurut ini hadis ini sudah masuk. Contoh mana real, contoh aftar al hajim wal mahjum, orang yang berbekam wudu, orang yang berbekam maka puasanya batal. Hadisnya mana? Aftarul ajim wal mahjub. Hambali mengatakan hadis ini masih lagi dipakai. Sesiapa yang berbekam, wudunya batal. Siapa yang berbekam, puasanya batal. Tapi dalam mazhab Syafi'i katanya hadis itu sudah mansukh. Karena waktu peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8, ketika Haji Wada, Nabi berbekam di akhir umurnya, Nabi berbekam dan dia dalam keadaan berpuasa. Itu menunjukkan bahwa hadis yang mengatakan bekam membatalkan puasa, hadis itu mansukh. Kita tak mengerti nasakh mansukh, ulama pun ikhtilaf dalam masalah ini. Maka yang paling selamat adalah kita ikut ulama mazhab, tapi kita tidak fanatik, ta'assub sehingga menyalahkan saudara kita. Kita pegang mazhab. Bolehkah kita bertaklid kepada mazhab lain? Jika boleh, bagaimana tata cara bermazhab yang dibenarkan? Yang paling selamat, ikut saja mazhab kita, jangan main-main mazhab sana, singgah sana, singgah sini. Nanti kita jatuh pada tatabu' rukhas. Cari sedap-sedapnya saja. Cari yang enak-enaknya saja. Masa berwudu dia pakai mazhab Syafi'i. Aku berwudu ni mazhab Syafi'i. Kenapa? Sikit aja cukup. Pasal sikit dah. Mazhab Maliki ni berat, wasah semua. Masa membatalkan, dia pindah ke Hanafi. Bersentuhan tak batal. Tapi awak ikut Syafi'i. Saya ikut Syafi'i rambutnya. Masalah membatalkan saya pindah ke Hanafi. Masa malam sembahyang witir, mestinya sembahyang witir wajib. Karena dalam mazhab Hanafi, witir wajib malam. Awak tak witir? Tak, tapi Hanafi. Dalam ini saya pindah ke Maliki, sunatnya. Waktu nikah, dia pakai nikah, tak pakai wali. Perempuan itu boleh menikahkan dirinya. Kenapa tak pakai wali? Kan mazhab Syafi'i. Saya pindah Hanafi. Hanafi boleh tak pakai wali. Lepas itu hari raya kurban pula. Menurut Hanafi hari raya kurban mau nyembelih binatang kurban wajib. Awak tak ikut potong kambing? Tidak. Kenapa? Sunat muakkad. Tapi kurban wajib. Itu Hanafi. Tapi kemarin waktu nikah Hanafi, untuk kurban saya pindah ke Syafi'i balik. Itu namanya tatabbu' rukhas. Bermain-main mazhab. Maka ulama selalu menyampaikan istiqamah dalam satu mazhab. Maka ini baik. Tapi kalau kata Tok Mufti, boleh engkau pilih mazhab ini. Contoh, dalam masalah membayar zakat, dia pilih mazhab Hanafi berdasarkan fatwa. Menurut Mufti, boleh membayar zakat dengan wang. Dalam hal ini Mufti mengambil mazhab Hanafi. Maka kita boleh amalkan kerana siasah syar'iyah. Kerana kalau dia bayar beras, beras bertimbun di masjid, orang miskin dibagi beras pun dia jual balik beras sebab dia nak cari duit. Tak mungkin dia beli baju pakai beras. Sedangkan zaman Nabi SAW bertimbun gandum kerana mereka waktu itu belum pakai uang. Uang dalam bentuk emas. Maka gandum boleh ganti dengan baju. Gandum boleh tukar dengan perak. Gandum boleh ganti dengan gandum. Gandum boleh tukar dengan kain. Sedangkan sekarang dengan uang. Maka sebagian mufti memfatwakan, termasuk Syekh Ali Jum'ah, mazhab dia Syafi'i. Tapi dalam masalah bayar zakat fitrah, kata dia bayar dengan uang. Karena satu pendapat qaul ada dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat mazhab Hanafi boleh dengan uang. Kalau mufti fatwakan, kita ikut. Tapi kita main-main mazhab, jangan. Apa hukum tata cara solat apabila kita menjadi makmum sedangkan imam itu bermazhab lain? Itulah jamaah Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Patani, Moro, Filipin. Mereka pergi ke Makkah, imam itu bermazhab Hambali, makmumnya bermazhab Syafi'i. Solat tetap sah. Apakah ada orang Perak masa di Makkah di sembahyang sendiri? Awak kenapa sembahyang sendiri? Syekh Abdul Rahman Sudais Hambali, saya Syafi'i. Itu maka saya selalu di bilik je. Tak pernah ke masjid. Kenapa tak ke masjid? Beda mazhab kita. Rupa ke Mekah nak shopping je. Sah. Sembahyang tetap sah. 4. Salah satu hujah mereka yang tidak bermazhab langsung menilai teks hadis adalah menggunakan kata-kata Imam Syafi'i. In sahal hadis. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. In sahal hadis, fahuwa mazhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah mazhabku. Oh, begitu ya? Ya. Rasul mengazankan ke telinga cucunya Hasan, anak Fatimah, waktu lahir azan di telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadis ini menurut Imam Tirmidzi, hadis Hasan. Boleh diamalkan. Tapi kata Syekh Albani, hadis dhaif. Hadisnya satu, ulama ikhtilaf. Awak nak pakai mana? pakai kaedah. Kalau hadis itu sahih, maka ikuti. Sedangkan sahih tak sahih hadis itu pun ulama ikhtilaf. Kerana mereka berbeza pandang tentang sanad dan matan hadis ini. Maka Imam Tirmizi mengatakan hadis mengazankan ke telinga bayi itu hadisun hasan. Tengok Sunan Tirmizi. Sedangkan Syekh Albani mengatakan hadisun dhaif. Padahal dia murid Imam. Murid Tirmizi itu murid langsung dari Imam Al-Bukhari. Sedangkan Syekh Albani minal mutaakhirin, lahir belakangan masa zaman terakhir. Masalah akikah. Aqa an-nafsi ba'dama bu'itsa nabiyan, mengakikahkan orang yang sudah dewasa. Nabi mengakikah dirinya setelah jadi nabi, selepas 40 tahun baru akikah. Kata Imam Nawawi hadis itu dhaif, sedangkan kata Syekh Albani hadis itu sahih. Saya semua nak tunjukkan pada mereka yang berkata kalau hadis itu sahih maka ikutilah, itu pendapat Imam Syafi'i yang hanya sesuai untuk imam-imam mufti mazhab yang mengerti masalah tashih, tathib, macam mana hadis ini sahih. Sedangkan kita tak mampu, tak punya ilmu untuk menyeleksi hadis sahih. Bukan senang nak mensahih, mendhaifkan hadis. Mesti ada 5 sanadnya bersambung, rawinya adil, rawinya dhabit, tidak ada syaz, tidak ada illat. Memahami nahwu sharaf, mantik balaghah, ma'ani bayan, mengerti mana rawi, ilmu rijal, kitab-kitab rijal, biografi ulama hadis besar, kitab yang besar Al-Kamal fi Asma'ir Rijal, terlampau besar baca yang kecil Tahzibul Kamal, besar juga baca yang lebih kecil Tahzibut Tahzib, terlalu besar baca yang kecil Taqribut Tahzib, yang kecil Taqribut Tahzib 2 juzuk 2 kali Quran. Macam mana kita nak faham? Oleh sebab itu maka kita ikut ulama paling selamat. Kadang kita ni dalam masalah agama tak percaya pada ulama. Saya tak percaya pada ulama. Saya mesti tengok sumbernya, mana aslinya. Tapi masa naik pesawat terbang dia percaya kepada pilot. Kenapa awak lebih percaya pada pilot daripada ulama? Waktu ulama awak tanya, apa dalilnya? Mana dia? Mana ni? Masa naik pesawat diam saja. Kenapa awak tak ketuk pintu pilot? Pilot, saya nak tengok mana ni minyak dia, mana. Maknanya awak lebih percaya kepada pilot daripada pula ulama. Rantau Asia Tenggara telah dikenal dengan rakyatnya bermazhab Syafi'i. Namun akhir-akhir ini menular golongan yang kononnya langsung berpegang dengan hadis, tidak bermazhab sekaligus, berpandangan mazhab itu bid'ah. Bagaimana cara bagi menghadapi golongan ini dan cara menyekat penularan golongan ini? Kita akan kuat kalau kita faham. Tapi bila kita tak faham, tak yakin, kita pun akan goncang. Pagi-pagi tuan bawa kucing. Puan pagi-pagi pergi ke taman cantik indah di Perak bawa kucing. Kucing Angora dari Turki. Tiba-tiba datang orang. Cantik anjing awak ya. Kucing ini. Ini kucing bukan anjing. Tak lama sudah itu datang orang kedua. Oh, comelnya anjing. Ini kucing bukan anjing. Datang orang ketiga. Memang cantik anjing. Mulai ragu. Anjing ke kucing? Bila awak tak yakin itu kucing, 3 orang berkata anjing, awak mulai goyang. Tapi kalau engkau yakin bahwa ini kucing, tak juga yakin, pukul telinga dia. Eong, kucing. Pergi kita ke Mustashfa Nafs, hospital sakit jiwa, hospital tempat orang gila. Pergilah. Pertama kita di pintu jumpa orang gila pertama, dia tanya, awak dah lama gila? Aku waras, engkau yang gila. Masuk ke dalam, jumpa lagi. Dia senyum. Awak masuk sini gila ya? Engkau yang gila. Aku ni sihat. Masuk ke dalam lagi, jumpa orang gila ketiga. Nampaknya awak macam gila. Bila kita tak yakin kita ini sihat, kita pula ragu. Sebenarnya yang gila ni siapa? Yakinkan bahawa yang kau bawa itu kucing. Yakinkan bahawa engkau memang sihat. Barulah berpegang. Yakinkan engkau bermazhab Syafi'i. Baca itu kitab, tanya itu ulama. Syekh Nuruddin Marbu Al-Makki Al-Banjari, murid langsung daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Semua sanad-sanad kitab dari Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki ada dalam kepalanya. Ulama-ulama, tuk-tuk mufti kita. Maka tak ada alasan untuk orang Malaysia tidak bermazhab, lupa dan saling membid'ahkan. Kenapa? Karena universiti internasional di sini, ulama-ulama besar di sini, Syekh Wahbah Zuhaili datang kemari, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti datang kemari, Syekh Ali As-Sabuni datang kemari, Syekh Yusuf Al-Qardawi datang kemari. Maka siapapun yang bagi tazkirah, Habib Umar bin Hafiz datang kemari, Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki ke Malaysia datang setiap tahun. Ke Indonesia dia tak nak datang. Masa ditanya kenapa tak datang, belum ada bisyarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung bertuah kalau ada tuah di badan pasir digenggam menjadi intan. Oleh sebab itu maka tak ada alasan kita untuk menjadi orang yang tidak mengerti mazhab. Ikuti tazkirah ulama, datang, duduk, dengar, diam. Dia bahasa Arab ada penterjemah guna bahasa. Tak faham tidur, tidur pun dapat pahala. Tapi alhamdulillah subuh ni tak ada yang tidur. Sebab apa? Lapar, belum sarapan pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barakah insyaallah. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم فقهنا في الدين dalamkan ilmu agama kami, وعلمنا التأويل ajarkan kami pemahaman Islam yang betul, وارزقنا فهم المرسلين berikan kami kepahaman agama seperti yang kau berikan kepada Nabi Rasul dan wali-walimu ya Allah. اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة ta'ala hadhil jamaah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan Perak Darul Ridwan negeri yang aman, damai, selamat dan terbuka segala pintu rezeki ya Allah. Allahumma rizukna imaman adila, jadikan pemimpin kami orang-orang yang adil dan amanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina, berikan pada kami hidayah, ketakwaan, menjaga diri dari yang haram dan syubhat. Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal, baik, barakah, dan kami mendapatkan keberkahan hingga dengan rezeki itu kami boleh ke Baitullah melaksanakan haji dan umrah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hufazil Qur'an wal hafizat, jadikan anak-anak kami menjadi para penghafaz Al-Qur'an. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan kami bersatu seperti subuh ini dan persatuan kami ini mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami selepas ini dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fasha wal riba wal zina wal munkar, selamatkan Perak Darul Ridwan dari segala malapetaka, bencana, musibah, riba, dadah, segala perbuatan keji dan munkar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami manakala ajal kami sampai yang keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.